Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Assalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin, Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Berkata Al-Baikuni rahimahullahu taala, "Wa man yukhalif thiqatan bihi al-mala, fasyadhu wal maqlubu qisman tala." Syadh telah kita bahas. Sekarang pembahasan berikutnya adalah berkaitan dengan hadith al-maqlub. Kata beliau, "Wal maqlubu qisman tala." Dan hadith maqlub itu dua bagian secara berurut. Apa dua bagian itu? Disebutkan dalam bait berikutnya. Ibdalu rawin ma bi rawin qismu wa qalbu isnadin limatnin qismu. Kata beliau, pergantian seorang rawi dengan rawi lainnya itu satu bagian, dan membalik sanad untuk suatu matan itu bagian tersendiri. Maksudnya di sini maqlub terbagi dua, ada maqlub al-isnad dan ada maqlub al-matan. Iya. Maqlubul isnad itu perubahannya terjadi dalam sanad. Seorang rawi diganti dengan rawi yang lainnya. Itu namanya maqlub. Nah, diberi contoh di sini di halaman 52. Misaluhu hadith marwiyun an Ka'ab ibn Murrah fayuqallibuhu ar-rawi fayaj'aluhu Amr bin Ka'ab. Iya. Contohnya seperti hadis diriwayatkan dari Ka'ab bin Murrah. Maka rawi yang meriwayatkannya dia balik menjadi Murrah ibn Ka'ab. Ini maqlub dalam sanad. Yang kalau kita lihat dari apa yang disebutkan oleh Al-Baikuni, beliau sebutkan ibdalu rawin ma bi rawin qismu. Ini khusus berkaitan dengan sanad saya. Rawi diganti dengan rawi yang lainnya. Kalau yang contoh yang kita sebutkan tadi, ini terbalik namanya. Dan kadang orangnya dirubah. Misalnya Nafi' dari Ibn Umar. Ada yang maklub sanadnya, dia balik. Akhirnya menjadi Salim dari Ibn Umar. Ini rawi dirubah menjadi rawi yang lainnya. Kalau seperti pada contoh ini, Ka'ab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, sisa dilihat saja kedudukannya. Ya. Kalau yang dirubah dua rawi tersebut yang saling berbalik-balik, dua-duanya adalah rawi yang sikah, maka itu tidak terlalu bermasalah. Walaupun sebenarnya ada juga pembahasan tersendiri lebih mendetail dalam masalah ilalul hadith. Iya. Dan di halaman 52, contoh yang disebut oleh Al-Baikuni ini dijadikan sebagai kisim tersendiri dengan judul ibdalu lafdin bi akhar. Sebuah lafaz diganti dengan lafaz lainnya. Ini kadang pada sanad, contohnya rawi diganti dengan nama rawi, dan kadang pada matan. Contohnya seperti hadis Abu Hurairah di halaman 53 hadis Abu Hurairah pada 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah teduhan arsy-Nya, hari tidak ada teduhan kecuali teduhannya. Di antaranya yang disebutkan wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Dan seorang lelaki bersedekah dengan sebuah sedekah, dia sembunyikan. Hingga dia sembunyikan hingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Iya. Maka sebagian rawi merubah hadis ini, maklub terhadap mereka. Disebutkan dengan lafaz hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian maklub jenis yang kedua yang disebutkan di sini oleh Al-Baiquni rahimahullahu taala dengan ucapannya wa qalbu isnadin limatnin qismu, dan membalik sanad untuk sebuah matan, ini bagian tersendiri, yaitu sebuah sanad. Kalau sanad tentunya ada matan tersendirinya, ya kan? Nah, sanad untuk matan itu dia gunakan untuk matan yang lainnya. Ada misalnya sanad A dengan matan A, ada sanad B dengan matan B. Sanad A ini mengambil matan B dan sanad B mengambil matan A. Ini namanya maklub. Bagian yang kedua yang disebut di sini oleh Al-Baiquni rahimahullahu taala. Dan maklub ini kadang terjadi sifatnya kesalahan. Dan kalau kita lihat dari keterangan Asy-Syarih di sini halaman 53, dia katakan dan pergantian ini maksudnya adalah imtihan dan selainnya. Maksudnya adalah untuk menguji. Jadi seakan-akan ini tidak terjadi kecuali kalau sekedar diujian atau yang semisal dengan itu. Dan ini tidak tepat. Sebab dalam praktek dan diketemukan dalam Kutubul Ilal, banyak para imam menta'lil hadis. Menta'lil sebuah matan, dan matan itu ternyata adalah milik sanad sebelumnya. Seorang rawi misalnya melihat di kitab sebuah seorang guru, dia mengambil hadis dari kitab guru tersebut. Datang para imam disalahkan dia, menisbahkannya dengan sanad itu. Ternyata diperiksa ke asal kitab yang diambil, ternyata matan itu dia salah mengambil sanad. Dia mengambil dari matan setelahnya sanad sebelumnya yang dia pakai. Dipahami ya ikhwah? Maka ini terjadi. Karena itu pembahasan maklub dua-duanya memang dibahas di kalangan para ulama ahli hadis, bukan hanya sekedar imtihan saja untuk menguji. Nah, ini yang banyak diberi contoh dengan kisah Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Yang mana Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala diuji oleh ahli Baghdad. Maka ada 10 orang yang menguji. Setiap orang memegang 10 hadis lengkap dengan sanadnya. Maka setiap orang membolak-balik hadis dan sanad yang dia miliki. Misalnya sanad pertama, matan yang dia pakai sanad ke-10. Matannya sanad ke-10. Terus dibolak-balik sama mereka matannya. Hadis itu. 10 orang seperti itu. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala begitu sudah akan diuji, mulailah orang yang pertama membawakan sanadnya, kemudian memberikan matan yang sudah dibalik. Imam Al-Bukhari berkata, saya tidak kenal hadis ini. Diberikan hadis kedua, jawabannya tetap sama, saya tidak kenal hadis ini. Diberikan hadis ketiga, jawabannya sama, saya tidak kenal hadis ini. Ya, orang-orang yang tidak mengerti ilmu hadis mulai berjelek sangka. Namun orang yang paham tahu bahwa orang ini ada orang yang punya pengetahuan tentang hadis. Terus dibacakan sampai habis 10 hadis dari orang yang pertama. Datang orang yang kedua, bawakan lagi 10 hadis, terus sampai 10 orang. Genaplah semuanya berapa hadis? 100 orang. 100 hadis. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, adapun hadis yang pertama yang dibacakan oleh orang pertama, dia sebut sanadnya begini, matannya begini. Ini harusnya sanadnya begini, matannya ini. Kemudian di hadis kedua dia sebut begini, benarnya begini. Hadis ketiga dia sebut begini, benarnya begini. Sampai 100 hadis semuanya beliau cocokkan. Dia ulangi ucapan 100 orang itu persis apa yang dia ucapkan sambil dia benarkan. Itu letak menakjubkannya beliau. Ya. Sebab 100 orang menyampaikan hadis sekaligus langsung dia hafal, setelah itu dia perbaiki. Namun kisah ini khususnya di kalangan para ulama al-mutakhirin ada khilaf. Ya, sebab Imam Ibnu Adi yang meriwayatkan kisah ini itu berkata haddatsani iddatun min masyayikhi, menceritakan kepadaku sejumlah dari guru-guruku. Ini apa namanya? Ini namanya mubham. Kalau mubham min kismi dhaif, dia dari hadis dhaif atau hadis sahih? Terhitung hadis dhaif. Nah, karena itu sebagian para ulama melemahkan hadis ini karena dia dengan sanad mubham. Namun sebagian ulama yang lain menganggap tidak bermasalah kisah ini, sebab asalnya ada keluasan di dalam kisah. Apalagi Imamul Mizzi, Imamul Zahabi, Al-Hafidh Ibn Hajar mengisahkan kisah ini dan mereka tidak menakutnya, tidak menolaknya, menunjukkan bahwa kisah ini sabit di sisi mereka. Walaupun di pembahasan orang-orang mutaakhirin mungkin yang mereka ketemukan cuma sanad Ibnu Adi saja, yang Al-Khatib Al-Baghdadi juga yang menukil dari jalan Ibnu Adi rahimahullahu taala. Nah, ala kulli hal ini pembahasan tentang maklub. Dan maklub itu bagian dari hadis lemah. Iya. Dan ini juga dari bagian ilalul hadis, illah. Kemudian setelah itu, kata Al-Baikuni rahimahullahu taala, wal fardu ma qayyadtahu bi thiqati au jam'in au qasrin ala riwayati. Wal fardu, al fardu maksudnya at-tafarrud. Ma qayyadtuhu bi, ma qayyadtahu bi thiqati, apa yang kamu ikat dengan seorang rawi yang thiqah. Au jam'in, atau jamaah dari para rawi. Au qasrin, atau kamu ikat dengan suatu pengkhususan, ya, pembatasan ala riwayati, di atas sebuah riwayat. Nah, al-fardu ini, ini hampir mirip dengan penggunaan kalimat al-gharib. Bahkan sebagian para ulama menyamakan antara al-fardu dan al-gharib. Dan sebagiannya lagi membedakan. Iya. Ala kulli hal, di sini al-Baikuni ingin menjelaskan tentang tafarrud. Dan sebagaimana umumnya al-gharabah, bersendiriannya seorang rawi, itu kadang tidak bermasalah dan kadang bermasalah. Bersendiriannya seorang rawi. Namun di sini beliau membahas tentang kalimat al-fard at-tafarrud itu secara umum. Ya. Beliau menyebutkan di sini dari bentuk tafarrud, tafarrud yang dibatasi dengan seorang rawi thiqah atau sekelompok rawi atau terbatas pada sebuah riwayat. Tiga contoh beliau sebut yang hakikatnya bisa dibagi menjadi dua. Sebagaimana yang disebut di sini di halaman 54. Al-fard itu terbagi dua. Ada fardun mutlak, ada tafarrud atau fardun mutlak. Contohnya, definisinya huwa ma tafarrada bihi thiqah bi allam yarwiyahu ahadun min thiqat illahu. dia adalah sebuah riwayat yang seorang siko bersendirian dengannya. Tidak ada rawi sikot yang meriwayatkannya kecuali dia. Nah, dan di sini diberi contoh dengan hadis Umar bin Khattab bahwa Umar bertanya kepada Abu Waqid Al-Laythi, "Ma kana yaqra'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Adha wal Fitr?" Apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat Idul Adha dan Idul Fitr? Kemudian beliau sebutkan bahwa beliau membaca surah Qaf dan surah Al-Qamar. Al-Iraqi berkata, hadis ini telah diriwayatkan dari jalan Damra bin Said Al-Mazini. Meriwayatkan dari Abdullah ibn Abdullah bin Abi Waqid Al-Laythi. Nah, kelihatannya ada kesalahan di sini ya. Sebab dikatakan An-Abdullah bin Abi Abdullah ibnu Abi Waqid, dari Nabi. Kalau begitu mursal. Harusnya An-Abi Waqid Al-Laythi. Begitu harusnya. Tapi coba diperiksa tafsirah wa tadhkirah. Tolong ambilkan kitabnya dulu. Lihat. Iya. Setelah kita periksa kitab ini, tafsir wa tadhkirah, ternyata seperti yang saya duga bahwa di sini ada kesalahan. Kalimat ibn di situ harusnya an Abi Waqid Al-Laythi. Dan juga di dalam kitab at-tafsir wa tadhkirah itu bukan dikatakan an Abdullah bin Abdullah, tapi dikatakan an Ubaidillah ibni Abdullah an Abi Waqidin Al-Laythi. Jadi itu sanadnya dari Damra bin Said Al-Mazini, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Abu Waqid Al-Laythi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Wa hadzal hadits lam yarwihi min as-siqat illa Damra." Dan hadis ini tidak ada meriwayatkannya dari rawi-rawi yang siqat kecuali Damra. Diriwayatkan dari jalan-jalan yang lain namun lemah. Ya, kalau seorang rawi siqat bersendirian membawakan riwayat, maka tafarrudnya tersebut dihitung sebagai fardun mutlak. Kemudian berikutnya ada fardun muqayyad. Dan ini terbagi dua. Ya, di sini pembagiannya disebut pembagian terbagi dua. Walaupun sebenarnya pembagiannya lebih dari dua. Dan ini mungkin tafasilnya, uraiannya di kitab selain dari Mandhuma Al-Baiquni ini. Disebutkan di sini yang pertama adalah idza tafarrada bihi ahlu baladin muayyan bi an lam yarwiyahu illa ahlu baldati kada wa kada. Bersendiriannya seorang atau sekelompok dari penduduk negara tertentu, negeri tertentu, sehingga dikatakan hadis ini tidak ada yang meriwayatkannya kecuali penduduk negeri ini dan ini. Misalnya dikatakan hadis ini tidak ada yang meriwayatkannya kecuali orang Mesir. Hadis ini tidak ada yang meriwayatkannya kecuali orang Mekah. Ini fardun atau bukan? Fardun. Tapi dia muqayyad. Muqayyadnya dengan apa? Penduduk negeri tertentu. Nah, diberi contoh di sini. Misalukum rawahu Muslimun fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha. Contohnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Aisyah, ya, tentang kisah salat jenazah di masjid itu. Al-Hakim berkata, "Tafarrada bihi ahlul Madinah wa rawatuhu kulluhum madaniyun." Kata beliau, hadis ini bersendirian dengannya penduduk Madinah dan seluruh rawi-rawinya adalah orang-orang Madinah. Dan di akhirnya beliau katakan, "Walam yashrakhum fihi ahad." Dan tidak seorang pun bermusyarakah, ikut andil dalam meriwayatkan hadis ini bersama mereka. Jadi meriwayatkannya cuma siapa? Penduduk Madinah saja. Ini yang diinginkan oleh Al-Baiquni dengan ucapan beliau, "Au jam'in." Jam'in yang diinginkan di sini, jam'in min ahlil balad atau ahli balda. Au qasrin ala riwayati. Qasrin ala riwayati yaitu pembatasan terhadap sebuah riwayat. Nah, ini yang disebut di sini bagian yang kedua, idza tafarrada bihi rawin makhsusun bi an lam yarwiyahu an fulan illa fulan. Wa in kana marwiyan min wujuhin an ghairihi. Seorang rawi khusus bersendirian dari riwayat dari si fulan. Tidak diriwayatkannya kecuali dia. Walaupun misalnya rawi tersebut ya, atau hadis itu diriwayatkan dari jalan yang lain. Anggap misalnya ya, contoh. Hadis dari jalan Abu Hurairah. Yang meriwayatkan dari Abu Hurairah banyak. Ya, ada Qatada, ada Az-Zuhri. Kemudian ada Abdul Aziz Ibn Suhaib Al-Bunani. Kemudian ada Muhammad bin Sirin. Ada fulan dan fulan, banyak meriwayatkan. Dipahami? Tapi khusus pada Qatada ada riwayatnya Syu'bah bin Al-Hajjaj, cuma dia yang bersendirian dari Qatada, tidak ada yang musyarakah di situ. Maka ini apa namanya? Fardun muqayyad atau fardun nisbi. Dia gharibnya atau fardnya hanya nisbah Qatada, riwayatnya riwayat Syu'bah dari siapa? Qatada saja. Ya, kita lihat contoh yang disebutkan di sini, mithaluhu. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Daud, min tariq Sufyan bin Uyainah, an Wa'il ibn Abi Daud, an ibnihi Bakar bin Wa'il, an Az-Zuhri an Anas. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam awlama ala Safiyatin ala Safiyata bi sawaikin wa tamr. Kata beliau, hadis dari jalan Sufyan bin Uyainah dari Wa'il bin Daud, dari anaknya Bakar bin Wa'il, dari Az-Zuhri dari Anas. Iya. Disebutkan konteksnya. Nah, hadis ini kata Ibnu Thahir dalam Athraful Al-Gharaib dan ada dicetak sekarang, Athraf Al-Gharaib. Dia berkata bahwa hadis ini gharib. Ingat ya, gharib semena dengan apa? Al-fard. Gharib dari hadis Bakar bin Wa'il. Maksudnya dari hadis Bakar bin Wa'ilnya saja. Dari hadis lainnya belum tentu. Dipahami? Bersendirian dengannya Wa'il ibn Daud. Tidak ada yang meriwayatkan darinya selain dari Ibnu Uyainah. Ya. Jadi Wa'il bin Daud bersendirian, dan yang meriwayatkan dari Wa'il bin Daud tidak ada kecuali siapa? Ibnu Uyainah saja. Ini contoh gharib al-fard di sini. Dan sekali lagi tentang hukum al-gharabah dan hukum al-fard, saya katakan tadi ada riwayat yang sahih dan ada riwayat yang lemah, dhaif. Ya. Dihitung dari bersendiriannya itu sendiri, ada bersendirian yang dipermasalahkan dan ada bersendirian yang tidak dipermasalahkan. Maka mengukur sebuah riwayat itu diukur dengan dirasah sebuah isnad. Kita pelajari isnad tersebut. Apakah sanadnya sanad yang bisa diterima atau tidak? Apakah sanadnya bersih dari illah atau tidak? Apakah sanadnya tidak nampak illahnya atau nampak illah tersebut? Ini semuanya adalah perkara yang dibutuhkan di dalam mengoreksi sebuah isnad. Selesai pembahasan kita berkaitan dengan al-fard. Kemudian kata Al-Baiquni rahimahullahu taala, "Wama bi'illatin ghumudin, wama bi'illatin ghumudin aw khafa, mu'allalun 'indahum qad 'urifa." Kata beliau, "Dan apa-apa dengan illah yang ghumud." Apa artinya ghumud? Ghumud itu artinya rumit. Ya. Aw khafa, atau tersembunyi. Mu'allalun indahum qad 'urifa. Maka kisim mu'allal di kalangan ahli hadis telah diketahui. Kalau misalnya ada seperti itu. Jadi kalau sebuah hadis ada illa gumud di dalamnya dan ada illa tersembunyi, itu namanya apa? Mu'allal. Nah, di sini Al-Baiquni rahimahullahu taala Thank you. masuk menjelaskan masalah al-muallal. Dan ini kisim berikutnya, bagian berikutnya dari bagian ilmu hadis yang beliau sebutkan, yaitu al-muallal. Al-muallal atau disebutkan juga al-mu'all, yaitu sebuah hadis yang terdapat di dalamnya illah qadihah khafiyah, illah yang tersembunyi dan tercelah membahayakan hadis, ma'anna zahir as-salamata minha, tapi zahir isnadnya selamat, tidak ada illahnya. Ya, kalau kita lihat secara zahirnya selamat, bagus, tapi ternyata di dalamnya ada sebuah illah yang tersembunyi, ada cacat yang tersembunyi. Dipahami ya ikhwah? Ya. Ini namanya muallal. Dan ini adalah bagian yang tersulit di dalam pembahasan ilmu hadis, sehingga tidak ada yang mapan di dalam ilmu ini kecuali hanya sejumlah dari para a'immah yang bisa dihitung pakai jari, seperti Imam Abdurrahman ibn Mahdi, Yahya bin Said Al-Qattan, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'a Ar-Razi, Ali ibn Al-Madini Al-Fallas, Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Ya'qub Al-Fasawi, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Ya. Ini dari para a'immah rahimahumullahu ta'ala, sedikit mereka yang mumpuni dalam masalah ilalul hadith, illa hadith. Cukuplah antum tahu bahwa dia adalah bagian yang sangat penting dalam ilmu mustalah, sebab seluruh hal-hal yang berkaitan dengan illa hadith itu masuk ke dalam bagian muallal. Hadith muttarif masuk ke dalam muallal, hadith syad masuk ke dalam muallal, munkar masuk ke dalam muallal, al-mazid fi muttasil asanid masuk ke dalam muallal, mudrat juga masuk ke dalam muallal, dan lain-lainnya dari pembahasan dicakup oleh kisim al-muallal ini. Sehingga kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, tidak ada yang bergelut dalam hal ini kecuali seorang yang telah diberikan oleh Allah pemahaman yang sangat hebat, ya, dan ilmu yang luas. Dan illa itu banyak bentuknya, banyak bentuknya. Maka seorang apabila ingin masuk di dalam mengungkap illa sebuah hadis, ia harus banyak mengikuti jalan ulama yang ahli di bidang itu. Dia banyak baca dari buku-buku Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Dia harus banyak lihat bagaimana Imam Al-Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir menta'lil sebuah hadis misalnya, atau dalam Tarikh Al-Awsat, atau Abu Hatim dan Abu Zur'ah dalam Al-Jarh wa Ta'dil, atau dalam Ilalnya yang disusun oleh Ibnu Abi Hatim, atau dia melihat ke dalam Ilal Ad-Darqutni. Dia banyak membaca sehingga dia melihat bagaimana para a'immah menta'lil sebuah hadis. Nah, dari situ dia membangun malakah. Sebab istilah ini adalah istilah mereka. Ilmu mustalah ini adalah mustalah mereka. Karena itu kalau berselisih ulama mutaakhir dan mutaqaddim dalam sebuah istilah dalam ilmu mustalah, maka yang didahulukan adalah ulama al-mutaqaddimun. Iya. Dan jenis-jenis illa itu sangat banyak sekali. Dan cukuplah seperti yang kita sebutkan, apa yang berlalu di basalah, syad dan seterusnya, itu termasuk bagian-bagian dari illa ini. Ya, walaupun ya, para ulama berusaha mendekatkan, memberi contoh-contoh, namun agak rumit kalau kita menguraikan hal tersebut di sini. Kemudian cara mengungkap sebuah illah dalam sebuah hadis, sebagaimana yang masyhur dari Ali ibn Madini rahimahullah ta'ala, Ali ibn al-Madini berkata, al-bab idza lam yujma' turuquh lam yatabayyan khata'uh. Bab bahwa sebuah hadis kalau tidak dikumpulkan jalan-jalannya, tidak nampak kesalahannya. Maka cara mengungkap illah pada sebuah hadis adalah dengan mengumpulkan jalan-jalan. Kita dapat jalan lain, dapat jalan lain, dapat jalan lain. Loh, kelihatan bahwa di sini ada kesalahan. Nampak illahnya. Iya. Kemudian ilal itu ada di dalam sanad, ada yang dalam matan, ada yang dalam sanad dan matan sekaligus. Dan para imam beraneka ragam uraiannya dalam masalah mengungkap sebuah illah. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya kata Al-Baiquni rahimahullahu taala, wa dhikhtilafin sanadin aw matni muttaribun inda uhailil fanni. Dan sebuah hadis yang ada perselisihan sanad atau matannya, maka dia dinamakan muttarib di kalangan ahli bidang mustalah ini. Al-fan, alif lamnya di situ adalah alif lam lil ahad al-zihni, yaitu fan, ahli fan lil mustalah. Ini adalah pembahasan berikutnya berkaitan dengan masalah hadis muttarib. Apa itu hadis muttarib? Disebutkan definisi di sini di halaman 60. Katanya, al-muttaribu huwa al-hadithul ladhi yurwa min kibali rawin arwatin muta'addidin ala awjuhin mukhtalifa mutasawiyatil quwwah la yumkinul tarjih bainahuma walal jama'. Katanya muttarib itu adalah hadis yang diriwayatkan dari seorang rawi atau dari beberapa orang rawi, diriwayatkan dengan aujuh mukhtalifah, sisi-sisi yang sangat banyak, sama kekuatannya, tidak mungkin ditarjih dan tidak mungkin dikompromikan. Ini hadis muttarib. Kesimpulannya, sebuah hadis tidak bisa dihukumi sebagai hadis yang muttarib kecuali kalau terkumpul padanya dua syarat. Ya, kita sudah tahu ya, muttarib itu hadis yang ada beberapa sisi riwayat, berbeda sisi riwayat itu. Itu kan muttarib, ciri globalnya. Namun sebuah hadis tidak bisa dikatakan hadis itu muttarib kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama, jalan-jalan hadis atau syarat yang pertama, istiwa wujuhul ikhtilaf, samanya sisi-sisi perselisihan itu. Jadi ada beberapa sisi riwayat berselisih, semuanya sama tingkatannya, sama kekuatannya. Dipahami? Ini aujuh namanya, istiwa wujuh al-ikhtilaf. Syarat yang kedua, la yumkinul jama' wala tarjih, tidak mungkin dijama' dan tidak mungkin ditarjih, tidak mungkin dikompromikan dan tidak mungkin dikuatkan. Kalau misalnya ada 10 sisi perselisihan, namun yang kuatnya ada satu jalan yang kuat, ini dikatakan hadits muttarib atau tidak? Tidak. Diambil yang kuat, kan begitu. Tapi muttarib ada 5 jalan, sama kuatnya, tidak mungkin dikompromikan dan tidak mungkin ditarjih. Maka dihukumi hadits ini sebagai hadits yang muttarib, hadits yang goncang. Dipahami ya ikhwah? Dan hadis yang muttarib adalah hadis yang lemah. Ittirab itu kadang di dalam sanad dan kadang dalam matan. Ittirab. Walaupun kebanyakannya ittirab itu terjadi di dalam sanad, itu kebanyakan. Nah, contoh hadis muttarib di sini disebutkan di halaman 61 tentang hadis al-khat, tentang hadis garis sebagai pengganti sutra. Ini kadang sebagian orang kalau sholat katanya kalau tidak ada sutra sudah tidak apa-apa, garis saja di depannya cukup. Nah, ini hadisnya yang diberi contoh di sini dari hadis Abu Hurairah. Iya. Perputaran hadis ini adalah pada seorang rawi yang bernama Ismail bin Umayyah, sebagaimana diterangkan di halaman 62. Diperselisihkan. Ada yang meriwayatkan dari Ismail bin Umayyah dari Abi Amr bin Muhammad bin Hurayth dari Abu Hurairah. Dan ada meriwayatkan dari Abi Amr Muhammad bin Amr bin Hurayth dari kakeknya Hurayth bin Salim dari Abu Hurairah. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu, ada 10 sisi. Antum mengkuatkan yang mana? Ya, ini sama kekuatannya. Bagaimana caranya menterjih? Tidak mungkin diterjih. Maka dikatakan hadis ini adalah hadis yang lemah, sebab dia muttarib, goncang sanadnya. Dipahami ini ya ikhwah? Karena itu hadis ini dihukumi sebagai hadis yang lemah. Iya. Kemudian contoh muttarib dalam sanad. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Syarik dari Abi Hamzah dari Asy-Sya'bi dari Fatimah bin Qais, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang zakat. Kata beliau, "Inna fil mali lahaqqan siwa zakah." Ibnu Majah meriwayatkan dari jalan lain dengan lafaz "Laisa fil mali haqqun siwa zakah." Iya. Jadi ini ada perbedaan dari sisi matannya. Nah, ini contoh yang disebut di sini. Namun wallahu alam, tentunya ya di dalam membahas seorang itu butuh memeriksa kembali sanadnya. Ya, yang jelas kesimpulannya seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau memang terpenuhi dua syarat itu, dihukumilah sebagai hadis yang apa? Yang muttarib. Baik. Kemudian berikutnya, kata Al-Baiquni rahimahullahu taala, والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. Ini pembahasan berikutnya berkaitan dengan hadis mudraj. Apa itu mudraj? Mudraj secara bahasa sesuatu yang disisipkan pada sesuatu yang lain, itu mudraj. Diberikan definisi di sini di halaman 64. هو الحديث الذي يعرف أن في سنده أو متنه زيادة ليست منه. Situ زيادة atau زيادة tertulis di sini. Pakai dhamma kan? Iya. Harusnya زيادة. Kenapa زيادة? Hah? Kenapa dia ziyadatan? Anna fi sanadihi aw matnihi ziyadatan. Dia adalah isim anna diakhirkan. Dia adalah hadis yang diketahui bahwa di dalam sanadnya atau matannya ada tambahan yang tidak termasuk darinya. Iya. Nah, ini yang dikatakan Al-Baiquni. Wal mudrajatu fil hadithi ma atat. Hadith-hadith yang mudraj atau yang mudraj dalam hadith adalah apa yang datang min ba'di alfadhir ruwati tasalat. Dari hal-hal yang datang dari lafaz rawi dia bersambung ya, kepada hadith itu. Dia bersambung kepada hadith tersebut. Nah, jadi asalnya sebuah riwayat, sanad maupun matan, kemudian masuk ke dalamnya suatu sisipan dari sebagian rawi, maka ini namanya apa? Namanya mudraj. Dari penjelasan itu, taulah kita bahwa mudraj itu terbagi berapa? Terbagi dua. Ada mudraj sanad dan ada mudraj al-matan. Mudraj sanad adalah disebutkannya seorang rawi antara rawi yang lainnya, padahal seharusnya dia tidak ada di situ. Iya, seperti diberi contoh di sini, riwayat Tirmidzi dari jalan Ibnu Mahdi. Siapa Ibnu Mahdi? Abdurrahman bin Mahdi. Dari Al-Thawri, Sufyan bin Sa'id bin Masruq, Abu Abdullah Al-Thawri. Dari Wasil, Al-Ahda dan Mansur Ibn Al-Mu'tamir. Wal-Amash dan Al-Amash, Sulaiman bin Mihran. Tiga-tiganya Kufi, dari Kufa. Dari Abu Wa'il, Syakik bin Salamah. Dari Amr bin Syarahbil. Amr bin Syarahbil siapa? Al-Syadi. Dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Baik. Di mana sisi mudratnya di sini? Mudratnya di sini adalah siapa? Amr bin Syarahbil. Ya. Dia sebenarnya tidak termasuk di dalam sanad, namun sebagian rawi memasukkannya. Ya, hakikatnya Abu Wa'il langsung meriwayatkan dari siapa? Ibnu Mas'ud. Ini contoh mudraj as-sanad yang disebut di sini. Dan sekali lagi, ya, contoh-contoh ini saya tidak periksa ulang. Ya, sebab di dalam dirasa ini banyak kemungkinan contoh yang seperti ini. Mungkin dia benar, mungkin dia salah, mungkin masuk ke dalam mudraj, mungkin masuk ke dalam al-mazid fi muttasil asanid, dan banyak kemungkinan. Jelas ini contoh yang diberikan. Ya. Yang kita inginkan paham istilahnya. Kemudian yang kedua, mudraj di dalam matan. Dan mudraj di dalam matan itu terbagi tiga. Ada mudraj tambahan di awal hadis, ada tambahan di tengah hadis, dan ada tambahan di akhir hadis. Contoh tambahan di awal hadis, contohnya apa? Hadis Abu Hurairah al-muttafaq alaih. Yang Abu Hurairah berkata, asbiqil wudu wailun lil aqabi minan nar. Ya. Di situ tambahan asbiqil wudu, sempurnakanlah wudu. Siapa yang menambah? Itu tambahan rawi. Ya. Itu asalnya ucapan siapa? Ucapan Abu Hurairah. Tapi rawi ini menganggapnya itu ucapan Nabi. Maka dia katakan dari Abu Hurairah, Nabi berkata, asbiqil wudu wailun lil aqabi minan nar. Asalnya Abu Hurairah melihat orang berwudu, lalu Abu Hurairah berkata, sempurnakan wudu, karena Nabi berkata, wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit dari api neraka. Jadi asbiqil wudu itu dari ucapan Abu Hurairah, dia mengambil fikih dari hadits wailul lil aqabi minan nar. Ini mudrat di awal hadits dan ada di tengah hadits. Contohnya apa? Hadits Aisyah di awal Sahih Bukhari. Ya, setelah atau hadits yang ketiga dalam Sahih Bukhari tentang kisah Nabi di gua Hira, disebutkan bahwa Nabi itu tahannus di gua. Nah, antum lihat tafsirnya di situ, dikatakan wat tahannus at-ta'abbud layali dawati adad. Tahannus itu adalah beribadah malam-malam dengan jumlah tertentu. Kelihatannya tahannus ini dari haditsnya Aisyah, tapi sebenarnya itu dari ucapannya siapa? Ucapannya Az-Zuhri. Ini contoh mudraj di mana? Di tengah sanad. Dan di akhir di tengah hadis. Contoh mudraj di tengah hadis. Adapun contoh mudraj di akhir hadis, contohnya adalah apa yang disebut di sini di halaman 65. Hadis Abu Hurairah secara marfu', Nabi berkata, lil abdil mamluk ajran, bagi budak yang dimiliki dua pahala. Walladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya, laulal jihadu fi sabilillah, wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluk. Andai kata bukan karena jihad di jalan Allah dan bukan karena haji dan bukan berbakti kepada ibuku, saya akan senang meninggal dalam keadaan saya sebagai budak. Ya. Di mana mutaraknya di sini? Di belakang itu walladzi nafsi biyadi. Mulai dari situ. Itu mudraj. Sebab tidak mungkin ini dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nabi masih punya ibu atau enggak? Waktu itu. Sudah enggak ada lagi ibunya. Ya, karena itu tidak mungkin beliau berkata bahwa beliau akan berbakti dengan ibunya. Apalagi beliau berhayal untuk menjadi budak. Tidak mungkin itu pada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Maka ini mudrajnya di akhir hadis sekaligus memberikan faedah kepada kita. Salah satu sebab diketahuinya ada idraj di dalam hadis, mustahilnya ucapan itu diucapkan oleh Nabi. Ya, kalau kita anggap itu mustahil diucapkan oleh Nabi, maka kemungkinannya itu adalah tambahan dari sebagian rawi. Dipahami ya ikhwah? Dan di antara sebab-sebab terjadinya idraj, seorang rawi ingin menafsirkan hadis. Seperti tadi Az-Zuhri, At-Tahannuts ingin dia tafsirkan. Ya. Jadi mungkin di sela-sela pembicaraan dia sampaikan hadis. Dia sampaikan hadis Nabi berkata begini, sampaikan hadisnya. Ada kalimat ingin dia terangkan, At-Tahannuts At-Ta'abbut, langsung dia terangkan. Orang yang menulis dia menyangka itu bagian dari ucapan Nabi. Padahal Az-Zuhri ingin menerangkan bahwa itu maknanya dan penerangannya dari mana? Dari diri beliau sendiri. Iya. Baik, kemudian kata beliau, kata Al-Baiquni rahimahullahu taala, "Wa ma rawa kullu qarinin an akhih mudabbajun fa'rifhu haqqan wantakhih." Iya. "Wa ma rawa kullu qarinin an akhih mudabbajun fa'rifhu haqqan wantakhih." Dan apa yang diriwayatkan oleh setiap qarin dari saudaranya. Mudabbajun itu namanya mudabbaj. Fa'rifhu haqqan wantakhi. Ketahuilah dengan sebenar-benarnya. Ya. Wantakhi. Wantakhi artinya berbanggalah kamu dengan mengetahui itu. Tapi di sini ada kalimat qarin. Apa itu qarin? Qarin mufrad dari al-aqran. Yang biasa disebut dengan riwayatul aqran. Al-aqran itu adalah para rawi disebutkan di sini di halaman 66. Al-aqran adalah humur ruwatul mutaqaribuna fis sinni wal isnad. Mereka adalah rawi-rawi yang berdekatan dalam umur dan sanad. Itu aqran. Ya. Kalau riwayatul aqran, riwayatul aqran berarti seorang rawi meriwayatkan dari temannya yang semisal dengannya. Jadi ada dua orang rawi, satu tabaqat. Satu tabaqat. Salah satu dari keduanya meriwayatkan kepada yang lain, itu namanya apa? Riwayat itu al-aqran. Ada si A dengan si B. Satu tabaqah. Si A meriwayatkan dari si B. Ini riwayat apa? Riwayat aqran. Si B tidak diketahui meriwayatkan dari si A. Atau sebaliknya, si B meriwayatkan dari si A, tidak diketahui si A meriwayatkan dari si B. Ini riwayat apa namanya? Riwayat aqran. Tapi kalau si A meriwayatkan dari si B, demikian pula sebaliknya, si B meriwayatkan dari si A, ini riwayat apa namanya? Inilah yang dinamakan mudabbaj. Dipahami? Kata beliau rahimahullah, "Wa ma rawa kullu qarinin an akhih mudabbajun fa'rifhu haqqan wantakhi." Diberi contoh-contoh di sini. Contoh sahabat, riwayat Aisyah dari Abu Hurairah dan riwayat Abu Hurairah dari Aisyah. Ini riwayat Mudabbat namanya. Contoh pada tabi'in, Az-Zuhri meriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, dan Umar bin Abdul Aziz meriwayatkan dari Az-Zuhri. Contoh pada tabi'ut tabi'in, Malik meriwayatkan dari Al-Auza'i, dan Al-Auza'i meriwayatkan dari Malik. Dipahami sampai sini ikhwah? Nah, diberi contoh tatbik di sini. Pada hadis riwayat Bukhari dari jalan Sulaiman bin Bilal, dari Abdullah bin Dinar, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah, tentang iman itu bid'un wa sab'una syu'bah. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari sanad ini. Kata beliau, di dalam sanad ini riwayatul aqran, ada riwayat al-aqran. Abdullah bin Dinar dari Abu Salih. Sebab dua-duanya tabi'in. Dipahami? Kata beliau, kalau diketemukan riwayat Abu Saleh dari Abdullah bin Dinar, maka namanya apa? Sawara minal mudabbaj. Ya. Ini diantara penjelasan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Berikutnya kata beliau, muttafiqun lafdan wa khattan muttafiq wa dhidduhu fima dhakarnal muftariq. Ya. Ini bagian berikutnya dari bagian ilmu hadis. Disebut dengan nama al-muttafiq wal-muftariq. Dua kalimat tapi terhitung satu bagian. Sama dengan al-mu'talif wal-mukhtalif yang akan datang. Iya. Ini kalau dihitung satu bagian, berarti jumlah aqsam ulumul hadith, bagian-bagian ilmu hadith yang disebutkan oleh al-Baiquli dalam manzumahnya, semuanya 32. 32 bagian ilmu hadis dari sahih, kemudian hasan, dhaif, terus sampai akhir, semuanya 32 bagian. Tapi kalau dihitung muttafiq dan muftariq terhitung 2, mu'talif dan mukhtalif terhitung 2, maka jumlahnya semuanya 34 bagian. Dan ini akan berpengaruh pada akhir bait yang kita akan terangkan nanti. Iya. Kata beliau, muttafiqul lafdan wa khattan muttafiq وَضِدُّهُ فِي مَا ذَكَرْنَا الْمُفْتَرِقُ. Ini pembahasan tentang al-muttafiq wal-muftariq. Apa itu al-muttafiq wal-muftariq? Yaitu disebutkan di sini definisinya halaman 67. هُوَ أَن تَتَّفِقَ أَسْمَاءُ الرُّوَاتِ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ فَصَائِدًا خَطًّا وَلَفْضًا وَتَخْتَلِفُ أَشْخَاصُهُمْ. Sama nama rawi dan nama ayahnya, atau terus ke atas, nama rawi, nama ayahnya, nama kakeknya, sama penyebutannya dan sama secara khat, secara garisnya, namun orang-orangnya berbeda. Dengan contoh di sini, iya, Al-Khalil bin Ahmad. Nama Al-Khalil bin Ahmad, namanya Al-Khalil, nama ayahnya Ahmad. Orang dengan nama ini di kalangan para ulama yang terkenal itu ada 6 ulama dengan nama Al-Khalil bin Ahmad. Ya. Di antaranya adalah gurunya Sibawai yang terkenal itu, Khalil bin Ahmad, ahli nahwu itu. Kalau antum dapatkan dalam ilmu nahwu Al-Khalil, ya, maka yang diinginkan adalah Al-Khalil bin Ahmad, gurunya Sibawai. Contoh lain, Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan, ada 4 orang, satu masa lagi. Semuanya Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Contoh lainnya, gurunya Imamul Hakim. Siapa yang bisa menyebut namanya? Ada 2 orang. Hah? Al-Akram dan Al-Asam. Siapa namanya? Muhammad Ibn Ya'qub. Muhammad bin Ya'qub bin Yusuf. 3 sekaligus. Ya. Namanya, nama ayahnya dan nama kakeknya sama. Muhammad bin Ya'qub bin Yusuf, dari guru Al-Hakim ada 2. Ada Abu Abdullah Al-Akram dan ada Abu Al-Abbas Al-Asam. 2 orang. Ini namanya apa ya kawan? Muttafiq. Al-muttafiq wal-muftariq. Baik, berikutnya. Kata beliau, mu'talifun muttafiqul khatti faqat. Wabidduhu mukhtalifun fakhshal ghalat. Kata beliau, mu'talifun muttafiqul khatti faqat. Mu'talif itu, dia sepakat khatnya saja, penulisan saja. Iya. Wabidduhu mukhtalifun, lawannya mukhtalif. Fakhshal ghalat. Hati-hati kamu salah. Ya, di sini muttafiq muftariq dan al-mu'talif wal-mukhtalif, ya butuh dibedakan, hati-hati terjadi kesalahan. Nah, kalau mu'talif, al-mu'talif wal-mukhtalif, definisinya disebut di halaman 69, huwa an tattafiqa al-asma'u awil al-qabu awil kuna awil ansabu khattan wa takhtalifu lafdan. Sawa'un akana marji'ul ikhtilaf fil lafd an-naqd aw asy-syakl, yaitu nama, namanya sama, laqabnya sama atau kunyanya sama atau nisbahnya sama, samanya dari sisi apa? Dari sisi khat, garis penulisannya saja, garisnya. Adapun pelafatannya, lafadznya berbeda. Dari sisi mana lafadznya berbeda? Mungkin berbeda karena syakalnya berbeda, diharokatinya berbeda, dan mungkin karena titiknya berbeda. Titiknya berbeda. Diberi contoh di sini, salam. Salam. Perhatikan ya. Salam dan salam. Ya. Ingat, seluruh rawi yang pakai salam ini, semuanya asalnya dibaca salam. Asalnya dibaca apa? Salam. Kecuali 6 rawi atau 5 rawi yang memakai salam di belakangnya. Ya. Di antaranya Abdullah bin Salam, sahabat yang masyhur. Dan di antaranya juga Muhammad bin Salam, guru Imam Al-Bukhari. Ya. Kalau dapat yang lainnya, ada salamnya begini tulisannya, mereka bacanya salam. Lihat. Khatnya, ini khat namanya. Perhatikan dua ini. Ini khatnya. Khatnya sama atau tidak? Sama. Yang bedakan apa? Yang bedakan syakalnya. Ini salam. Ya. Lam tidak tasydid, fathah saja. Kalau ini salam, di atas lam ada tasydid. Ini bacanya salam, ini bacanya salam. Ini pada harokat yang membedakan. Contoh lain, di sini diberi contoh ats-Tsauri dengan atau at-Tauzi. Ya. Perhatikannya ats-Tsauri dengan at-Tauzi. Sekarang khatnya sama atau tidak khatnya? Sama. Bedanya yang membedakan titiknya. Ini ats-Tsauri, ini at-Tauzi. Kalau kita hapus titiknya, semua titik kita hapus di atas khat. Sama atau tidak? Khatnya sama, ya kan? Tapi yang membedakan apa? Titiknya. Ya, kalau ini titiknya 3 di sini, di atas kursi ada 3 titiknya. Kemudian di atas ra ini tidak ada titiknya. Makanya bacanya ats-Tsauri. Ya-nya pakai titik 2. Kalau ini ada titiknya 2. Kemudian di atas ra ada titiknya 1. Berarti bacanya Zaid. Jadi bacanya ats-Tsauri. Tapi khatnya, garis penulisannya sama. Dipahami ya ikhwah? Iya. Jadi ini namanya kisim mu'talif mukhtalif, al-mu'talif wal-mukhtalif, al-mu'talif wal-mukhtalif. Faedahnya apa di sini? Faedahnya supaya jangan salah menentukan seorang rawi, dan jangan sampai rawi yang berbeda dia anggap satu orang. Kalau namanya sama seperti itu misalnya, ya, seperti dalam al-muttafiq wal-mukhtarik, sama namanya, al-Khalil bin Ahmad. Jangan sampai 6 orang dia baca, dia anggap semuanya cuma satu. Demikian pula di sini. Ketika dia tahu ada namanya Al-Mu'talib wal-Mukhtalif, maka dia harus tahu kadang-kadang terjadi tashif. Mungkin saja sahur ini hilang, tanya. Ya. Kemudian diganti Zaid. Orang yang tanabbuh berkata ini bukan at-tawzi di sini, dia as-sauri. Ada terjadi tashif. Demikian. Maka ini diantara manfaat mengetahui dua kisim ini. Kemudian berikutnya kata Al-Baikuni rahimahullahu taala, wal munkarul fardu bihi ghada wal munkarul fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Munkar itu adalah seorang rawi bersendirian dan ta'dil dia. Apa maksudnya ta'dilnya? Maksudnya rawi ini dari sisi adalah dan bobotnya la yahmilu tafarruda, tidak kuat untuk bersendirian. Nah, ini telah kita sebutkan tentang definisi asyad. Syad itu terbagi apa? Terbagi menjadi dua. Asyad bitafarrud dan asyad bilmukhalafah. Demikian pula mungkar. Mungkar itu terbagi dua. Ada mungkar bitafarrud dan ada mungkar bilmukhalafah. Sebagian para ulama seperti Ibn Salah, diikuti oleh Nawawi, ya, itu menganggap mungkar dan syad satu bagian yang sama. Ya. Al-Hafidz Ibn Hajar, khususnya yang paling masyhur, beliau membedakan antara mungkar dan syad. Namun yang tepatnya, bahwa orang yang menyamakan antara mungkar dan syad ini tidak bisa diingkari, tidak bisa disalahkan. Dan ucapan Al-Hafidz Ibn Hajar yang menyalahkannya, bahkan Al-Hafidz mengatakan qad ghafala man sawwa bainahuma, telah terjadi ghaflah, lalai orang yang menyamakan keduanya. Ini juga adalah ucapan yang sebenarnya terlalu berlebihan dari Al-Hafidz. Hakikatnya tidak bisa disalahkan orang yang menyamakan antara mungkar dan syar. Bahkan Al-Hafidz Ibn Hajar sendiri diketemukan dalam sebagian hadis, ada rawi yang lemah menyelisih rawi thiqah, Al-Hafidz katakan hadis ini syar, dihukumi. Harusnya kalau menurut istilah Al-Hafidz dihitung sebagai hadis yang apa? Hadis yang mungkar. Apa definisi mungkar? Kalau dalam pembedaan beliau, kalau syad kan rawi makbul menyelisih rawi yang apa? Lebih aula darinya. Kalau mungkar menurut Al-Hafidz, rawi yang gairu makbul, rawi yang dhaif menyelisih man huwa aula. Jadi kalau rawinya dhaif menyelisih itu namanya mungkar. Kalau rawinya makbul, thiqah atau saduq menyelisih itu namanya syad. Ya. Kita tadi sudah sebutkan, ada pernah Al-Hafidz dalam Fathul Bari sebuah riwayat rawi lemah menyelisih thiqah, beliau katakan ini adalah lafaz yang syad atau riwayat yang syad. Dipahami ya ikhwah? Maka penggunaan syad dan mungkar itu hakikatnya adalah penggunaan yang hampir mirip. Ya. Dan ucapan Ibnu Salah yang menyamakannya itu tidak bisa disalahkan. Iya. Dan di sini Al-Baikuni mengambil salah satu dari definisi mungkar. Mungkar apa yang beliau sebutkan di sini? Bitafarrud atau bil mukhalafah? Bitafarrud. Beliau katakan al-munkar al-fardu bihi rawin ghada. Mungkar adalah seorang rawi bersendirian. Ghada ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Ta'dilnya tidak memungkinkan dia untuk bersendirian. Iya. Baik. Diberi contoh di sini oleh Asy-Syari di halaman 71, contohnya Marawah Ibn Abi Hatim min tariq Hubayyib Ibn Habib wa huwa akhu Hamzah Ibn Habib Az-Zayyad Al-Mukri. Ya, dan Hubayyib ini dhaif al-hadis. Dari Abu Ishaq, dari Aizar Ibn Hurayth, dari Ibn Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan hadisnya. Abu Hatim mengatakan bahwa hadith ini adalah hadith yang mungkar. Hadith ini adalah hadith yang mungkar. Kenapa mungkar? Sebab Hubayyib bersendirian di dalam meriwayatkannya. Lihat ya, dia cuma bersendirian, tidak ada mukhalafatnya, cuma bersendirian saja. Karena itu dihukumi sebagai mungkar. Ya, karena itu mungkar juga nakarah tidak diharuskan. Dia selalu bermakna harus dengan ada mukhalafah baru dihukumi mungkar. Iya. Namun sekali lagi ikhwan, memberikan hukum syad, mungkar, kemudian memberikan hukum ini ada illa dan seterusnya, ini semuanya butuh dirasah terhadap satu isnad. Kemudian memperhatikan indikasi yang mengitari sanad tersebut. Kemudian kata Al-Baikuni rahimahullahu taala, matrukuhu ma wahidun bihim farad wa ajma'u li dha'fihi fa huwa tarad. Matruk adalah seorang rawi yang bersendirian. Iya. Seorang rawi yang bersendirian. Wa ajma'u li dha'fihi, dan telah sepakat di dalam melemahkannya. Fa huwa tarad, maka dia seperti tertolak. Maksudnya matruk itu adalah seorang rawi yang lemah. Iya. Dia bersendirian dalam menyampaikan riwayat, maka itu dihukumi sebagai hadis yang matruk. Kalau memang dia kelemahannya karena dituduh berdusta dalam sebuah hadis atau banyak sekali kesalahannya. Dipahami ya ikhwah? Ini ukuran matruk. Maka ingin mengukur dia matruk, dilihat letak banyaknya salahnya dan letak banyaknya dia menyelisihi. Itu yang pertama. Dan mengetahui rawi itu matruk, itu kebanyakannya tansis dari para a'immah, nas dari para imam. Ini bagian berikutnya pembahasan tentang rawi yang matruk. Dan haditsnya juga kadang dihitung sebagai hadits yang matruk menurut istilah sebagian para ulama. Ya. Walaupun al-mutaakhirin kebanyakannya tidak memberi judul sebuah hadits dengan nama hadits matruk, tapi dikatakan hadits dhaif jiddan kalau di dalam sanadnya ada rawi yang matruk. Kalau ada indikasi kedustaan padanya, kadang dihukumi sebagai hadits maudhu, hadits yang palsu. Iya. Kemudian kata beliau, ya, kalimat beliau bahwa karat, maka dia seperti rat. Rat di sini bermakna mardud. Dia adalah mardud, tidak diterima. Kemudian beliau katakan, dan ini kisim yang terakhir, yaitu hadith al-maudhu. Ya. Kata beliau, wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u ala an-nabiy fadhalika al-maudhu'. Kedustaan al-mukhtalaq yang dibuat, yang mukhtalaq yang dicipta, al-masnu' yang dibuat-buat, ala nabi terhadap nabi, itulah yang dinamakan sebagai hadith maudhu, hadith yang palsu. Iya. Diberi definisi di sini bahwa hadith maudhu itu adalah hadith yang didustakan terhadap nabi, apakah secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Iya. Dan banyak sekali contoh-contoh hadith dusta. Ya. Dan sebab-sebab terjadinya kedustaan atau adanya orang-orang yang membuat kedustaan itu sebab-sebabnya banyak. Di antaranya ada musuh-musuh Islam, ada orang yang berniat baik tapi jahil terhadap hukum, ya, dan lain-lainnya. Nah, hadits yang dusta itu, hadits yang palsu itu nampak ciri-cirinya. Seperti haditsnya tidak kelihatan, itu dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Nabi berkata, siraju ummati Abu Hanifah. Seperti yang disebut di sini. Lentera umatku adalah Abu Hanifah. Nampak atau tidak ini? Ini jelas-jelas palsunya. Atau sebuah hadis mengingkari nas yang betul-betul bertentangan di Al-Qur'an dan Sunnah. Seperti zindik yang memalsukan hadis itu. Katanya Allah menciptakan kuda, lalu membuat kuda itu lari. Kemudian kuda itu berkeringat, kemudian Allah menciptakan dirinya dari keringat kuda itu. Kira-kira ada yang ragu bahwa ini hadis palsu? Ya. Ini tidak diragukan. Atau contoh lain, ada orang yang berdebat, ya, di dekatnya. Apakah Hasan al-Basri mendengar dari Abu Hurairah atau tidak? Ya. Katanya, kalian kenapa berdebat? Saya punya penyelesaiannya. menceritakan kepada saya si fulan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Hasan al-Basri mendengar dari Abu Hurairah. Ya. Ini jelas-jelas dustanya. Dipaham ini? Nah. Jadi kadang diketahui itu tidak cocok dengan ucapan Nabi. Dan Nabi dibersihkan mengucapkan seperti itu. Atau suatu hadis yang batil dinisbahkan kepada syariat. Atau menyelisih dengan sharih Al-Quran. Dan lain-lainnya. Ya, dari kriteria hadis-hadis palsu. Ya. Dan yang saya sangat sarankan di sini bagi siapa yang ingin meluas mengetahui tentang hadis palsu, ada risalah di maktabah 3 jilid judulnya Al-Waba' fil Hadis karya Syekh Dr. Umar Fallata rahimahullahu taala. Ya. Ini adalah kitab yang sangat bagus sekali menguraikan tentang hadis-hadis palsu. Ahkamnya, kemudian hukumnya, sebab-sebabnya dan lain-lainnya. Baik, selesai di sini. Aqsam hadis yang disebutkan oleh Al-Baiquni. Kemudian kata beliau di dua bait terakhir sebagai penutupan. Qad atat kal jawharil maknuni sammaituha manzumat al-Baiquni. Telah datang bait-bait ini bagikan permata al-maknun yang terpendam. Sammaituha manzumat al-Baiquni. Saya namakan dia manzumah al-Baiquni. Faqad thalathina bi arba'in atat. Di atas 30 ditambah 4 datangnya. Jadi 4 di atas 30 datangnya. 4 di atas 30 berapa? 34. Atat aqsamuha, bagian-bagiannya. Sebagian riwayat atau sebagian nuskhah bukan aqsamuha tertulis, tapi ditulis abyatuha. Bait-baitnya. Abyatuha tammat bi khairin khutimat. Sempurna dengan kebaikan ditutup. Ya. Kalau dikatakan aqsamuha, itu kembali kepada aqsam yang saya sebutkan tadi. Kalau kita hitung muttafiq al-mustarif satu qisim, al-mu'talif al-mukhtalif satu qisim, maka jumlahnya cuma 32. Dipahami? Tapi kalau kita hitung dua qisim, maka jumlahnya 34 qisim semuanya. Kalau 34 qisim berarti sesuai dengan kalimat di sini. Atat aqsamuha. Aqsamnya datang 34. Ya. Namun kalau abyatuha lebih jelas lagi. Kalau antum hitung baitnya dari awal sampai akhir jumlahnya semua berapa? Semuanya 34 saja. Dipahami ini ikhwah? Maka seluruh hal ini adalah perkara yang boleh diucapkan. Ya, di dalam dua riwayat atau dua nuskhah tersebut. Dan di sini Al-Baiquni berkata, tammat bi khairin khutimat, telah sempurna dengan kebaikan ditutup. Dan ini adalah harapan. Mudah-mudahan apa yang beliau tutup ini dan beliau telah sampaikan semuanya adalah kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua dan menjadikan apa yang kita baca dari Manzumah Al-Baiquni ini ada manfaatnya untuk kita ke depan, ya, di dalam memahami ilmu mustalahul hadith. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk semua, untuk penulis An-Nadhim Al-Baiquni rahimahullahu taala, dan untuk orang yang mensyarah manzumah beliau, dan juga untuk orang yang mengajarkan manzumah tersebut, dan untuk orang yang mempelajarinya. Paham ya pertanyaannya? Nantilah yang bertanya.